Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI yang kami hormati dan kami muliakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa bersua. Kembali kita bisa bersama-sama berada dalam suasana majelis taklim yang itu semua adalah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu keberkatan, karena kita sama-sama akan membahas dan menekuni tentang keterangan-keterangan mendetail yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus ayat yang akan kita bahas pada hari ini adalah ayat kelima dari 45 dari surat Hud. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. Dan Nabi Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Para pendengar yang berbahagia, subhanallah, di dalam keterangan ayat 45 ini kita dapatkan bagaimana rasa kasih kebapakan dari seorang Nabi Nuh itu masih ada di dalam hatinya. Tragis menerima, melihat kenyataan bahwa anak yang dicintainya hidupnya itu harus berakhir dalam keadaan kekufuran, mati tenggelam bersama orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah dan jiwa kebapakan ini masih tetap muncul, walaupun akhirnya karena keimanan yang begitu kokoh, karena penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, akhirnya walaupun ada rasa kasih sayang terhadap anaknya, tetapi karena keimanan kepada Allah yang begitu besar, itu jauh lebih besar mengalahkan bisikan-bisikan hati yang mencoba untuk tidak menerima atas apa yang terjadi terhadap anak yang dicintainya. Wa nada Nuhu Rabbahu. Kemudian akhirnya Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Tuhannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, indah sekali keterangan awal dari redaksi ini, bahwa ternyata setelah berbagai hal yang dialami, Nabi Nuh tetap tidak melupakan permohonan, untuk melantunkan permohonan dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran terbaik dari diri seorang muslim. Apapun yang dia lakukan, jangan pernah melepaskan dirinya dari doa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kejayaan dan keberhasilan yang sudah dicapainya, tetap dia adalah hamba Allah yang tetap harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah atas segala apa yang dia dapatkan agar dapat kembali menjadi lebih baik, atau berbagai musibah yang sudah dia alami agar dapat memberikan hikmah-hikmah yang mampu mendongkrak kehidupannya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Jadi intinya adalah doa itu adalah bagian dari aktivitas kehidupan seorang muslim. Doa itu adalah mukhul ibadah, kunci intisari daripada ibadah. Bahkan kata Rasulullah adalah silahul mukmin, dia itu adalah senjata seorang mukmin. Begitu hebat doa itu, dan itulah yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Kembali lagi kita dihadapkan satu kenyataan bahwa para nabi saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, konon lagi kita manusia biasa yang begitu banyak melakukan dosa dan kesalahan tentunya harus lebih banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita di studio ada Ustaz Jenal Ali, Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Ardiansah. Kami persilakan. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Ayat yang mulia yang kita kaji pada hari ini menunjukkan betapa ada naluri yang kuat pada diri manusia, antara hubungan kebatinan antara ayah dan anak, atau anak terhadap ayahnya, antara saudara dengan saudara yang lain sekandung. Ini memang tidak dapat dinafikan karena ini adalah sesuatu yang bersifat naluri pada diri manusia. Nah, Nabi Nuh alaihi salam juga pernah mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa keluarganya ya termasuk di dalamnya anak dan istrinya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan semua yang terjadi itu tidak ada yang sia-sia. Semua terjadi itu ada hikmah yang tersirat di baliknya yang kita dapat meraihnya atau memahaminya, namun terkadang kita juga tidak dapat memahaminya atau kurang dapat memahaminya. Maka melihat hal tersebut, kita hendaklah senantiasa untuk mawas diri ya, dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Nuh alaihi salam di sini mengatakan dia mendoakan anak dan keluarganya, namun tetap saja doa ini bukanlah bentuk bantahan Nabi Nuh terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dalam doa itu pun Nabi Nuh mengatakan wa anta ahkamul hakimin, dan engkau ya Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Ya. Demikianlah husnuzan kita yang harus kita bangun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah seorang mukmin itu hendaklah senantiasa yakin dan percaya bahwa keputusan Allah itu adalah yang terbaik bagi kehidupannya. Banyak orang mengira bahwa kalau dia miskin atau jatuh miskin atau bangkrut, seakan-akan Allah tidak adil. Ya, seakan-akan Allah itu tidak lagi sayang pada dirinya. Ya, kemudian dia pun mengatakan sesuatu yang tidak layak disebutkan oleh seorang hamba terhadap sang pencipta. Ya, atau bisa jadi dia mengambil jalan pintas dengan cara bunuh diri, dengan meneguk racun misalnya, atau lompat dari gedung, atau menikam dirinya, atau memotong nadinya dan sebagainya. Tentu ini semuanya adalah jalan-jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bertentangan pula dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, sekali lagi saya tegaskan seperti apa yang dikatakan Ustaz Perdana tadi, adalah berdoa. Ya, jadi cendong kita, tempat kita bersandar, tempat kita bergantung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ikhlas kita telah menyatakan Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita mengembalikan setiap permasalahan kita dalam kehidupan ini. Ya, wajar kalau kita menghadapi suatu permasalahan yang berat dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itulah cara yang paling utama dan yang terutama harus kita lakukan sebelum kita memohon pertolongan daripada manusia. Jangan dibalik. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita lebih cenderung untuk mencari jalan keluar dari yang sifatnya material atau dari nasihat-nasihat orang lain, baru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tetapi dahulukanlah berdoa, memohon petunjuk, memohon pedoman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, dan itu semuanya adalah kebaikan-kebaikan yang terkadang tanpa kita sadari Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Nah, disinilah kita melihat bahwa doa-doa untuk keluarga, untuk kebaikan keluarga itu adalah sesuatu yang dapat sesuatu yang disyariatkan bukan hanya pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga pada masa-masa nabi-nabi terdahulu. Ya, jadi adalah baik kita mendoakan orang tua kita, adik-adik kita, keluarga kita, ya, ipar-ipar kita dan yang lainnya dari kaum muslimin dan muslimat, agar mereka tetap istiqamah dalam menjalankan agama ini. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, tambahan dari saya adalah ketika kita melihat ayat ini, yaitu yang menandakan kepercayaan Nabi Nuh alaihissalam yang begitu tebal kepada anaknya, sehingga buruk sangka itu tidak ada sama sekali, berbaik sangka saja, sehingga kebaikan itu, kebaikan sangka itu yang terus di mata Nabi Nuh alaihissalam, sehingga tidak mau melihat bagaimana sebetulnya dan sesungguhnya anak Nabi Nuh alaihissalam tersebut. Sehingga ungkapan Nabi Nuh mengatakan inna bani min ahli, ini adalah menunjukkan bahwasanya kebaikan Nabi Nuh yang tidak pernah melihat dan menilai anaknya itu bagaimana dia sesungguhnya selama ini. Karena menurut kisah diceritakan bahwasanya anak Nabi Nuh ini ketika di rumah orang tuanya, dia menunjukkan keimanannya apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sama juga hal yang sekarang ini, banyak orang mengira gitu kan, ketika anaknya itu di rumah baik sekali, tapi tak sama perbuatannya yang ia dapatkan ketika dia itu di luar rumah, sehingga kepercayaan itu begitu mendalam. Maka banyak orang-orang tua yang ketika masih menyekolahkan anaknya merasakan ketidakpercayaan, sehingga lepaslah dari kontrol yang mana tidak pernah mengontrol, sehingga apa yang disangkanya selama ini bukanlah yang menjadi kenyataan. Mungkin itu saja Ustaz Perana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul tadi. Satu hal yang merupakan rangkuman dari penjelasan dari narasumber kita tadi, bahwa nilai keimanan, prinsip-prinsip keimanan itu harus lebih didahulukan daripada rasa kasih sayang kita terhadap keluarga kita. Maksudnya seperti ini, kita sangat kasih dengan anak kita, tapi pada saat dia belum melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, belum melakukan kewajiban dirinya sebagai seorang muslim, maka dalam hal ini rasa prinsip keimanan yang ada di dalam jiwa orang tua itu harus lebih dominan daripada rasa kasih sayangnya kepada anak. Dia harus memerintahkan anaknya, membimbing anaknya untuk segera melaksanakan segala kewajiban diri sang anak sebagai seorang muslim. Jangan terbalik, rasa kasih sayang yang jauh lebih besar daripada keimanan, sehingga akhirnya apapun yang dilakukan oleh seorang anak itu dilegakan oleh orang tuanya dengan menyampingkan kebenaran-kebenaran serta petunjuk-petunjuk baik yang ada di dalam ajaran syariat maupun yang ada di dalam Al-Quran. Ini menjadi pelajaran kepada kita semua, bahwa memang di dalam kehidupan ini banyak faktor-faktor yang akan mempengaruhi segala gerak dan aktivitas kebaikan kita. Tapi ingatlah satu hal, bahwa pada saat seorang muslim konsisten di dalam melakukan kebaikan, tetap menjaga kehangatan nilai-nilai keimanannya, tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah Tuhannya, maka pada saat itu segala kebaikan akan dia akan dapatkan. Mungkin secara gambaran lahiriahnya dia akan mengalami penentangan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi yakinlah bahwa sebenarnya yang memberikan perlindungan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan hidup kita ini tetap berada di dalam manhaj Allah Subhanahu wa taala. Mari di dalam kehidupan ini kita tetap berusaha untuk menjalani segala arahan-arahan yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan buat kita. Memperhatikan keluarga adalah satu hal yang menjadi kewajiban utama bagi para orang tua dan para sanak keluarga, karena mereka itu adalah cinta kasih kita, dan hakikat daripada cinta kasih itu adalah ketika seseorang berusaha untuk menjadikan orang yang dikasihinya menjadi orang-orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam kehidupannya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Insyaallah kita akan bertemu di lain kesempatan. Kami mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.